sepi ini di sudut ketiadaan di keterbatasan ruang dan waktu di belenggu jenuh di antara pekat hitam malam ku balut merah dendam pada dingin hujan berlari ku cari suaramu sedalam luka yang kau gores untukku. Di antara pekat hitam malam ku balut merah dendam pada dingin hujan berlari ku cari suaramu selalu.